Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Babul Karam, Bab Al-Karam, ini kemuliaan. Haddatsana Muhammad ibn Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, qala, beliau berkata, akhbarana Abdah, telah mengkhabarkan kepada kami Abdah, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, an Sa'id ibni Abi Sa'id, dari Sa'id bin Abi Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau pernah ditanya, ayyun nasi akram, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi pernah ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Qala, akramuhum indallahi atqahum, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Qalu, maka para sahabat bertanya, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini ya yang kami tanyakan kepada Anda wahai Nabi. Qala, maka Nabi menjawab, fa akramun nasi Yusuf, Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah, manusia yang paling mulia adalah Yusuf, yang beliau adalah Nabi Allah, anak dari Nabi Allah yang bernama, barakallahu fikum, anak dari Nabi Allah bernama Ismail. Yang Ismail adalah anak dari Khalilullah, anak dari kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, maka para sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang ingin kami tanyakan kepada anda. Qala, maka Nabi menyatakan, fa'an ma'adinil arab tas'aluni, maka apakah dari kalangan Arab yang kalian maksudkan pertanyaannya kepadaku? Qalu, maka para sahabat menyatakan, na'am, iya. Qala, maka Nabi menyatakan, fakhiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqihu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di dalam Islam, yang masuk Islam apabila ya, yang masuk Islam tersebut mereka mendalami ilmu agama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam pembahasan sore hari ini, barakallahu'alaikum, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan Al-Karam, kemuliaan, dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, karena memang kemuliaan merupakan perkara yang dituntut dalam Islam, yang harus ada pada kepribadian seseorang. Al-Karam, kata para ulama, al-jami' li anwa'il khair bisyaraf wal fadha'il, kemuliaan itu mencakup seluruh jenis kebaikan berupa kemuliaan dan keutamaan. Jadi seluruh jenis kebaikan dari yang terkecil sampai yang terbesar, tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan kemuliaan. Wal karam aidan akhlaqul insan wa af'aluhu al mahmudah, dan yang disebut, yang dimaksud dengan al-karam, kemuliaan, itu juga akhlak seorang insan dan perbuatannya yang terpuji. Jadi nama lain al-karam, kemuliaan, adalah akhlak manusia yang terpuji, perbuatan manusia yang terpuji, maka itu disebut al-karam. Wa aslul karam kasratul khair, asal dari kata al-karam, barakallahu'alaikum, itu bermakna banyak kebaikan, ya, banyaknya kebaikan. Jadi orang yang melakukan banyak kebaikan, barakallahu'alaikum, tentunya kebaikan di sini terpenuhi syaratnya, ikhlas, dan juga barakallahu'alaikum mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beramal, maka padanya ada kemuliaan. Faman kana muttaqiyan, kana katsirul khair wa katsirul faidah fid dunya wa sahibad darajat al ula fil akhirah. Maka barang siapa yang bertakwa, maka dia akan banyak kebaikannya. Karena orang yang bertakwa itu sifatnya bukan orang pemalas, yang malas melakukan kebaikan sehingga sedikit kebaikannya, atau bahkan tidak ada. Orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang bersemangat dalam beramal. Ini diantara sifatnya. Maka orang yang bertakwa, dia akan banyak kebaikannya dan banyak faedahnya. Melakukan perkara-perkara yang bermanfaat di dunia, di dunia. Wa sahibad darajatil ula fil akhirah. Dan orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Barakallahu. Teramat banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, barakallahu, bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di jannah. Barakallahu. Maka barang siapa yang bertakwa, maka dia akan banyak kebaikannya, banyak perkara manfaatnya di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang, cirinya adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Sehingga karena keislamannya menjadi baik, berarti barakallahu, dia berupaya atau sudah menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kesehariannya di dunia ini tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Berarti selalu mengerjakan perkara-perkara yang berfaedah. Adapun di akhirat, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian faedah yang bisa diambil pada hadis ini, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ketika Nabi ditanya, ayyun nasi akram, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, akramhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Barakallahu. Di sini disebutkan barakallahu penjelasannya. I'lam, ketahuilah, anna syaraf alladhi yambagi lana an naktasibahu bal yajibu alaina an natlubahu wasyaraf bihasbit taqwa. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan yang selayaknya bagi kita untuk diusahakan, bahkan wajib bagi kita untuk menuntutnya, adalah kemuliaan dari sisi takwa, bukan dari sisi dunia, pangkat, jabatan dia terpilih. Yara annahu karimun indanas, dia memandang bahwasanya dirinya itu adalah orang yang mulia di tengah-tengah manusia karena sudah terpilih naik barakabikum ya pangkatnya naik terpilih barakabikum entah menjadi pejabat tertinggi maupun di bawahnya. Maka kata para ulama, ketakwaan itu bukan dari si itu. Atau dia memandang hartanya banyak, dia disegani oleh orang-orang yang memang barakahikum, ya pandangannya itu hanya dunia, sehingga orang-orang yang barakahikum kaya-kaya itu yang mereka segani. Maka bukan ini ketakwaan yang dicari, kemuliaan yang dicari. Barakallahu. Wa man arada ayaksi bahada fal yaksibahu fa innallaha ja'alal mar'a minna qadiran alaihi mukhtaran fihi bi'an nakhtar al-imana wa taqwa. Dan barang siapa yang ingin berusaha mendapatkan kemuliaan ini, maka hendaknya dia berusaha untuk mendapatkannya, karena sesungguhnya Allah menjadikan ya seseorang di antara kita mampu dan memiliki pilihan, ya mampu untuk berusaha beriman dan bertakwa. Barakallahu. Wa nusarriful himmah ila al-a'mali shalihah. Dan hendaknya kita ya berupaya membimbing, mengarahkan semangat perhatian diri-diri kita terfokus pada amalan-amalan yang soleh. Wa natahammalul masyaq fiha, dan sabar untuk menanggung rasa berat ya dalam mendapatkan kemuliaan. Wa natrukul malat alladhi tamna'u anha, dan meninggalkan perasaan, kebiasaan ya bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan dunia yang menyebabkan hal itu, kenikmatan yang ada, sehingga dia lalai ya mencegah dari mendapatkan al-karom, kemuliaan. Barakallahu. Wa nakbiha al-anan anil ma'asi wal asam, dan hendaknya kita menahan ya diri-diri kita yang tidak terkontrol untuk berbuat maksiat dan berbuat dosa. Ini diantara trik-trik untuk mendapatkan kemuliaan. Ya, barakallahu fikum. Ini semangat kita itu diarahkan kepada amalan soleh. Betapa banyak orang yang kuat, ya sebelum subuh sudah bangun, tapi tidak untuk sholat malam. Ini ada yang seperti itu. Ada juga yang masih sholat malam, alhamdulillah. Kemana? Ke pasar. Sampai barakafikum sholat subuh dikumandangkan adzan kedua, dia tidak sholat. Sampai terkadang matahari terbit masih di pasar, baru pulang. Barakafikum. Demikian pula ya, semalam suntuk terkadang kuat untuk mengejar dunia, tapi giliran ya sholat, masya Allah beratnya itu seperti disuruh naik ke langit. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula orang untuk mendapatkan kemuliaan dia harus sabar menanggung rasa berat dalam beramal soleh. Aduh, sholat terus, baru istirahat layak-layak, ya, sholat lagi, azan lagi, baru pulang kerja habis sholat maghrib sudah isya, ada panggilan lagi, barakallahu. Harus sabar. Demikian pula untuk mendapatkan kemuliaan dia meninggalkan sifat atau kebiasaan bersenang-senang yang bisa melalaikan dia. Ya, barakallahu. Perbedaan antara salaf dan kholaf, barakallahu, itu bagaikan ya langit dan sumur. Bukan bumi lagi, tapi sumur. Barakallahu. Kalau salaf pendahulu kita, barakallahu, ya, tidak ada fasilitas apapun, yang penting ada keikhlasan, barakallahu, apa yang diinginkan dari kebaikan tercapai, bismillah. Adapun barakallahu, orang-orang yang datang belakangan, ya, mereka lebih banyak santainya. Zaman dulu untuk mencari satu hadis itu bisa sampai berbulan-bulan. Kalau kita tinggal klik Sahih Al-Bukhari punya semua. Berbulan-bulan satu hadis belum tentu hafal. Barakallahu. Oleh karena itu barakallahu, apa yang ada pada kita sekarang ini disyukuri. Walaupun ya kita masih merangkak, maka kita berupaya berjalan di atas jalannya salaf. Kalau merangkak tapi jalannya benar, insya Allah akan menyusul juga. Tapi kalau lari jalannya salah, semakin jauh semakin melenceng dari jalannya salaf. Mending merangkak ya salah jalan daripada lari kencang semangat di atas kebid'ahan atau di atas sunnah tapi tidak ikhlas. Barakallahu, akhirnya melenceng dari apa yang dituntunkan oleh salafun saleh, pendahulu kita yang saleh. Dan di antara barakallahu untuk mendapatkan kemuliaan adalah ya menahan diri dengan cara mengontrol diri kita agar tidak terjatuh pada kemaksiatan dan dosa. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh para ulama, walidha nabbaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna syarafan nasab faqad la yakfi al mar'u fi nailid darajat. Dan oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ya memperingatkan, memberikan tanbih, peringatan bahwasanya kemuliaan nasab, semata-mata kemuliaan nasab itu tidak mencukupkan seseorang untuk mencapai derajat yang mulia, tidak bisa. Karena berhukum sudah nafsi-nafsi, ya, nafsi-nafsi. Besok manusia berhukum kita semua dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Ketika para nabi dimintai tolong, nafsi-nafsi. Para nabi didatangi, nafsi-nafsi. Barakallahu. Sendiri-sendiri. Barakallahu. ya, diriku aku urus sendiri, kata Nabi barakallahu fiikum. Oleh karena itu ya, orang yang mulia nasabnya, sampai-sampai barakallahu fiikum, ketika Nabi pernah menyatakan di kalangan orang-orang Arab, kerabatnya dan seluruh orang Arab, bahwasanya barakallahu fiikum, Nabi tidak bisa besok pada hari kiamat menolak madharat, ya, menolak adab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang berdosa. Barakallahu fiikum. Disebutkan satu persatu, wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kalian dari adab Allah. Wahai pulang-pulang terus disebutkan. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu, kata para ulama, bal labudda minal iman wal ilmi waqtisabil amali soleh. Bahkan kemuliaan itu didapat dengan iman dan ilmu. Ya, iman berupa ikhlas, ilmu berupa amal soleh. Di antara makna ikhlas, dia masuk Islam. Keikhlasan orang yang tidak masuk Islam tidak teranggap. Ada orang Nasrani, orang Kristen, sholat, puasa, mungkin Kristen, Ortodok, ada sholatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambahin duha dan sholat malam. Kristen, Ortodok, ya ada. Sholatnya pakai jilbab, ya, pendetanya pakai sarung, pakai jubah, pakai peci, tapi tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, walaupun dia beriman kepada Nabi Isa, tapi sayangnya masih ada salibnya. Walaupun sholatnya ikhlas, kalau dia tidak masuk Islam, ya, tidak teranggap. Jadi makna ikhlas itu dia harus berislam dan dia bertauhid, tidak mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan. Barakallahu fiikum. Dan kemuliaan selain dengan keimanan harus dengan ilmu. Barakallahu fiikum. Tidak cukup hanya ikhlas, tapi harus mengilmui ibadah yang akan dia laksanakan. Barakallahu fiikum. Harus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemuliaan didapat dengan iktisabil amali soleh, mengusahakan amal soleh. Watarhil kasal. Dan kemuliaan juga didapat dengan membuang rasa malas. Membuang rasa malas. Oleh karena itu Nabi ya pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jis, atau wala ta'jis, semangatlah kamu pada perkara yang bermanfaat untukmu dan jangan lemah, jangan malas. Barakallahu'alaikum. Malas itu sifatnya orang-orang Yahudi, pengecut juga sifatnya orang Yahudi. Barakallahu'alaikum. Ketika mereka diminta untuk pergi memasuki sebuah kota, mengalahkan orang-orang jabarin, orang-orang yang kaku, kasar, pernah menjajah mereka, mengusir mereka, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka, mereka mengatakan, wahai Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kamu dan Rabbmu saja dan Tuhanmu untuk berperang, kamu berdua saja. Ya, barakallahu'alaikum, sangat kurang ajar. Inna hayuna qa'idun, biar kami duduk-duduk di sini saja. Nanti kalau sudah menang panggil kami ya untuk masuk. Ini malas dan pengecut. Orang muslim gak boleh malas, gak boleh pengecut, ya. sebelum subuh sudah bangun. Kalau kuat mandi, tidak kedinginan mandi. Ya. Lalu sholat malam. Barakafikum. Kalau abi umi belum bangun, dibanguni. Di ayo sholat malam. Seperti itu. Barakafikum. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, di antara kunci agar orang itu semangat di pagi harinya sampai malam untuk beribadah. Ingat, ini beribadah. Pembahasannya bukan semangat bekerja. Bekerja juga itu nomor sekian. Adalah dia sholat malam. Ya, yang sering kita sampaikan, barakahikum. Bahwasanya orang kalau tidur itu, ya, setan itu, barakahikum, mengikat tiga ikatan. Ketika dia bangun membaca doa, doa bangun tidur, apa doanya? Alkah. Naam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun, lepas satu. Tidur lagi, berarti masih ada dua yang belum. Barakafikum, terlepas. Bangun lagi, karena ada alarm, dimatiin. Ya, nyetel alarm dalam rangka untuk dimatiin. Barakafikum, bukan untuk bangun. Tidur lagi, masih ada dua. Ini sebelum adzan subuh. Tapi kalau kemudian setelah itu dia ke kamar mandi, entah bersih-bersih, lalu berwudu, lepas satu lagi, tinggal satu. Lalu satunya lagi lepas dengan sholat. Maka kata Nabi, barang siapa yang seperti itu, barakafikum, maka dia akan tayyibun nafsi, bagus jiwanya di pagi hari itu, dan semangat amalannya. Itu kuncinya, barakafikum. Kalau tidak mampu sebelum subuh, ya sebelum tidur, ba'da sholat isya, setelah sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, barakafikum, kemudian sholat qiyamul lail. Ya, minimalnya satu, ya. Barakahikum, boleh dua salam kemudian satu barakahikum, atau boleh lebih dari itu. Wanabdur roha, dan agar mendapatkan kemuliaan, membuang ya kebiasaan nyantai, ya membuang kebiasaan nyantai. Ya, barakafikum. Para sahabat itu tidak senang nyantai. Mereka itu adalah disebutkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Ya, orang-orang yang masuk dalam makna berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wabadalul wasi atau wasi fi tahsilihima, dan mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan keduanya, iman dan ilmu. Hatta yakunal muslimu faqihan, sehingga dengan iman dan ilmu, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi dalam beramal, maka seorang muslim akan menjadi orang yang faqih, yang paham akan agamanya. Barakallahu'alaikum. Oh iya, kemudian faedah yang berikutnya. Dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau ditanya, siapakah manusia yang paling ya mulia, ya barakafikum, maka selain beliau menjawab yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka, beliau juga barakafikum menjawab, fakhiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqihu. Orang yang paling mulia di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang yang paling mulia di antara kalian ketika dia masuk Islam lalu mendalami ilmu agama. Barakallahu. Yang dimaksud dengan orang yang paling mulia di antara kalian di masa jahiliyah, itu maksudnya ketika dia belum masuk Islam, dia memiliki barakallahu ya, sifat-sifat yang baik dan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Seperti sahabat yang mulia As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau belum masuk Islam, beliau tidak pernah meletakkan keningnya untuk sujud kepada berhala satupun. Lalu masuk Islam, apalagi mendalami ilmu agama, beliau adalah manusia terbaik dari kalangan para sahabat. Barakallahu fikum. Ada juga seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, beliau menyatakan tidak pernah main perempuan, tidak pernah minum minuman keras, masih memiliki sifat iffah, pemalu dan menjaga harga diri. Ketika beliau masuk Islam, berkomikum, ya, maka beliau mendalami ilmu agama juga, berkomikum, beliau menjadi sahabat terbaik urutan yang ketiga setelah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu. Jadi di antara orang-orang yang belum masuk Islam, di kalangan mereka itu ada yang jahat, jelek, ada yang masih baik, ada yang memiliki amalan-amalan yang baik dan akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan barakallahu oleh ya Syekh Khalid dalam situsnya, hadal hadis, hadis ini dalun ala anna man kana khiyaran fil jahiliyah limat tasofa bihi min sifatin hasanah wa akhlaqin karimah thumma aslama ala hadhihi sifat wa faqqaha fi dinillah fa innahu yakunu jam'a atau jam'a baina syaraf was-su'da atau was-su'dat fil jahiliyah wal islam. Hadis ini menunjukkan barang bahwasanya orang yang terpilih di masa jahiliyah karena sifat-sifat yang dimilikinya, sifat-sifatnya yang baik, akhlaknya yang mulia, kemudian masuk Islam masih membawa sifat-sifat yang mulia yang dia itu belum masuk Islam, lalu mendalami ilmu agama, mendalami agama Allah, maka dia mengumpulkan antara kemuliaan dan ketinggian di masa jahiliyah dan di masa Islam. Barakallahu fikum. Jadi di antara orang-orang yang belum masuk Islam, di kalangan mereka sendiri itu ada yang baik dari si akhlak, ya. Barakallahu fikum. Tidak semuanya jelek orang yang belum masuk Islam. Terkadang masih memiliki sifat-sifat yang mulia menurut pandangan Islam. Barakallahu fikum. Seperti sebagian orang ya non-muslim yang kita kenal, ya. Tidak seperti non-muslim yang lainnya yang jahat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Lalu kalau seseorang itu masuk Islam, apalagi mendalami ilmu agama Allah, mendalami agama Allah, barakallahu, maka dia mengumpulkan kemuliaan dan ketinggian. Bahkan disebutkan barakallahu oleh para ulama, orang yang masuk Islam berarti mu'alaf, maka apa yang dia lakukan berupa kebaikan sebelum dia masuk Islam itu dibalas oleh Allah ketika dia masuk Islam. Ya, hukum asal orang berbuat kebaikan, ya, ketika dia belum masuk Islam, dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia belum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, barakallahu'alaikum, ya, maka kebaikan-kebaikannya itu yang dia belum masuk Islam dibayar. Beda dengan orang yang sudah masuk Islam lalu berbuat syirik, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, maka terhapus semua amalannya. Beda, barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang terkhusus ahlul kitab masuk ke dalam Islam, maka dia mendapatkan barakallahu'alaikum dua pahala. Ya, barakallahu'alaikum. Pahala apa yang mungkin dia amalkan sebelum masuk Islam, dan pahala ketika dia masuk Islam. Barakallahu'alaikum. Berbeda dengan orang yang sudah masuk Islam atau sudah Muslim, bukan ma'alah, lalu dia berbuat syirik. Barakallahu'alaikum. Ya, atau dia murtad. Ya, barakallahu'alaikum. Maka seperti ini sebagian para ulama membedakan. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ma'nahu, makna hadis ini, anna ashabal muru'at wa makarimal akhlaq, atau wa makarimil akhlaq fil jahiliyah, idza aslamu wa faqihu fahum khiyarun nas. Maknanya adalah bahwasanya orang yang memiliki muru'ah, harga diri, dan memiliki akhlak yang mulia ketika di masa jahiliyah, seperti para sahabat Nabi, ya, ketika di masa jahiliyah banyak di kalangan mereka yang memiliki harga diri, ya, tidak merendahkan dirinya di hadapan berhala-berhala yang ada, dan memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Apabila mereka kemudian masuk Islam dan mendalami agama, maka mereka adalah manusia yang terbaik. Maka ini menunjukkan kepada kita, ya, walhamdulillah, kita ini barakallahu'alaikum bukan mu'alaf, tapi kita sudah Islam barakallahu'alaikum semenjak baligh. Bahkan sebelum baligh barakallahu'alaikum, kita sudah memeluk Islam dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih lagi ketika kita sudah masuk Islam lalu mendalami ilmu agama, maka kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Barakallahu'alaikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, faedah yang berikutnya, yang terakhir, bahwasanya orang yang mulia setelah dia masuk Islam, barakallahu'alaikum, dia akan mendalami ilmu agama. Ya, orang yang mulia itu tidak semata-mata dia masuk Islam, tapi dia akan mendalami ilmu agama. Oleh karena itu, di antara usaha untuk menjadi orang yang mulia adalah mendalami agama. Barakallahu. Kalau orang tidak mendalami ilmu agama, dia nyantai-nyantai, barakallahu, tidak menghilangkan kebiasaan, ya, kurang semangat untuk beramal soleh, barakallahu, maka kemuliaan yang akan dia raih itu hanya sebatas angan-angan, tamanni. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, laisal iman bitamanni, bukanlah iman itu dicapai dengan tamanni, berangan-angan saja. Ya, barakallahu. Demikian pula surga itu, nailul jannah laisa bitamanni, mendapatkan surga itu tidak dengan berangan-angan saja, tapi perlu barakafikum adanya usaha agar menuju ke arah sana. Usaha untuk menuju ke arah sana barakafikum, dia harus mengetahui amalan-amalan syaf apa saja yang bisa menghantarkan ke jannah. Agar dia tahu, dia harus mendalami ilmu agama. Bagaimana cara mendalami ilmu agama? Maka dia menuntut ilmu, baik dengan cara hakiki, hakikatnya berkafikum, maupun bukan secara hakikatnya. Cara hakikat itu berkafikum, ya, dia berangkat menghadiri majelis ilmu. Atau dengan cara yang lain, menuntut ilmu barakafikum dengan cara dia ya mempelajari kitab-kitab para ulama. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arab barakafikum, maka memakai terjemahannya, atau mendengarkan audio siaran langsung barakafikum, maka itu masuk dalam cakupan menuntut ilmu. Tapi hukum asal menuntut ilmu barakafikum itu adalah berjalan menuju majelis ilmu, ya, majelis para malaikat, majelis para ulama, mendalami ilmu agama barakafikum. Maka dengan itu dia akan menjadi orang yang mulia barakafikum. Sebutkan dalam hadis yang menunjukkan, ya, orang yang menginginkan kebaikan. Yani apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan barakafikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan untuknya agama. Bagaimana hadisnya, ada yang hafal? Tadina. Naam, barakafikum. Hadis Muawiyah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, ya, maka Allah akan pahamkan kepada dia agama. Maka kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, hadis ini menunjukkan orang yang tidak memahami ilmu agama, bagaimana mungkin dia mendapatkan kebaikan. Sementara ilmu agama barakafikum itu amat luas. Kata para ulama, bagaikan samudera tidak bertepi. Barakafikum, ilmu Allah amatlah luas. Oleh karena itu, kita pada sisa-sisa umur kita, mungkin di antara kita, ya, ada yang mengenal, ya, ilmu sunnah, jalan yang benar dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan sudah berumur. Maka barakafikum mengambil cara yang tercepat, yakni semangat mendalami ilmu agama, hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu barakafikum, kemudian penuh dengan keikhlasan, ya, mencatat ilmu apa yang dia dapat, cepat diamalkan barakafikum. Kata Al-Imam Syafi'i yang sering kita, ya, baca, innal faqiha wal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi. Sesungguhnya orang yang faqih, yang paham ilmu agama, adalah orang yang, ya, terbukti dengan amalannya. Bukanlah orang yang faqih itu yang pandai berbicara, pandai berorasi, ya, pandai berargumen, bisa membantah sana, membantah sini, semata-mata bisa baca kitab, tidak. Tapi barakafikum huwal faqihu bi fi'lihi, yang ada pada wujud nyata amalannya, itu orang faqih barakafikum. Oleh karena itu, dengan ikhlas dan amal, maka barang siapa yang seperti itu barakafikum, setelah dia masuk Islam kemudian mendalami ilmu agama, maka dia masuk dalam hadis ini, ya, akramun nas indallah, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia setelah berislam lalu mendalami ilmu agama, dengan itu dia akan mendapatkan sebab-sebab ketakwaan yang masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, ya, di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadalu barakatuh.